terakhir. Lasan ya, terakhir. Karena permintaan Tari dari dewe. Tuan Rima Rumah Bandit. Gih. Tuan Rima. Siap Tuan Rumah. Siap Pak Dan. Bapak Kapolsek Mengantin. Ya. Pak Kapolsek Mengantin. Ya. Minta lagu Perawan Kalimantan. Ayo Mas Brutin. Oke, langsung saja diturutin yang siap, ketiga Dan. Dari saya. Bapak, Bapak Tuan iya. Rimah ya? Iya. Keliru kaum dino. Oh, kayak golongan yang kau mau. Oke Mas Brudin silakan ya. Buat duluan menganti semuanya ya. Alah, woro-woro. Biar cedak rawan ikan jam ingat pas liram luput ninggal mulih rakondo-kondo menganti goyang lagi ya asapan bengi aku ngelamun katakan omah hatiku bingung jarne tresno rawan inembung aku nganti goyang tunggu SMS-nya. Ayo Mas Brudin. Dienteni purun apa mboten? Ya SMS ae. Soalnya bapak-bapak di sana juga nyanyi bareng lagi ya. Menyanyi. Nih. Lekari.